Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwata fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab At-Tauhid. Yani penjelasan ringkas dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala terhadap kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tsamimi rahimahullahu taala. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah yang pegang kitab halaman 139. Kata beliau, wa fi sahih an Anas radhiyallahu taala anhu, dan disebutkan di dalam as-sahih. As-sahih yang dimaksud di sini adalah fil hadits sahih, dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Al-Fauzan hafizahullah di dalam Al-Mulakhas, ay fis sahihain, yaitu disebutkan dalam dua kitab sahih. Maksudnya adalah sahih al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, demikian juga sahih al-Imam Muslim rahimahullahu taala. An Anasin, dari Anas, Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, syujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah terluka. Yauma Uhudin, di hari Uhud. Maksudnya yauma ghazwati Uhud, ketika terjadi perang Uhud. Wa kusirat ruba'iyatuhu, dan patah ruba'iyah beliau. Ruba'iyah itu adalah gigi yang terletak setelah gigi seri. Jadi gigi apa itu kalau bahasa Indonesia? Gigi seri kan dua di depan. Nah, di samping kanan kirinya itu namanya ruba'iyah. Faqala, setelah patah ruba'iyah beliau, beliau mengatakan, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyyahum, bagaimana akan beruntung satu kaum syajju nabiyyahum, yang mereka melukai nabinya. Fa nazalat laisa laka minal amri syai'un. Tatkala Nabi mengucapkan hal itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat dalam surat Ali Imran 128. Kata Allah, laisa laka minal amri syai'un, tidak ada bagimu hai Muhammad dari urusan itu sedikit pun. Tayyib. Ini hadis nanti akan disebutkan dua riwayat lagi oleh beliau rahimahullah taala, tapi kita bahas terlebih dahulu hadis ini. Tayyib. Di sini Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu taala anhu yukhbiru amma hasala lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi waqa'ati Uhudin minal ibtila wal imtihan ala aidi a'da'ihi. Anas mengabarkan kepada kita apa yang terjadi kepada Nabi alaihi salatu wassalam fi waqa'ati Uhudin, ketika peperangan Uhud. Tayyib. Minal ibtila, dari ujian, wal imtihan, kurang lebih sama, bala mihan. Ala aidi a'da'ihi, itu beliau rasakan berasal dari tangan musuh-musuh beliau. Siapa yang menjadi lawan kaum muslimin ketika perang Uhud? Quraisy. Tayyib. Keluarga beliau sendiri, kabilah beliau sendiri. Tapi dalam perang Uhud itu sampai luka Nabi alaihi salatu wassalam. Di mana letak luka itu? Di mana Nabi alaihi salatu wassalam terluka? Disebutkan dalam riwayat ada dua luka. Dan ini bisa kita pahami dari apa yang disebutkan oleh Anas dengan kalimat syujja. Kenapa demikian? Ya, namanya asyadju itu luka yang ada di area wajah dan kepala. Jadi orang Arab kalau mengatakan untuk luka di area wajah dan kepala itu namanya syajjah. Sehingga Anas menggambarkan dengan syujja. Beliau tidak memberitahu kita di mana letaknya saja, kita sudah tahu bahwa yang terluka adalah wajah dan kepala Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Ini sebagaimana disebutkan oleh al-Imam Abu Sa'adat Ibn al-Athir rahimahullah ta'ala. Taib. Siapa namanya Ibn al-Athir? Sering kita lalui kalau membahas hadis pasti definisi-definisi kata dalam hadis itu kebanyakan diterangkan oleh Abu Sa'adat Ibnu Al-Athir rahimahullah ta'ala. Siapa namanya? Tayyib. Beliau adalah Al-Imam Al-Mubarak Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibnu Al-Athir. Jadi nama ayahnya, nama kakeknya, nama buyutnya sama. Nama beliau Mubarak, ayahnya namanya Muhammad, kakeknya juga namanya Muhammad, kemudian buyutnya juga namanya Muhammad. Disebutkan dalam kitab beliau An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar. Kata beliau rahimahullah, asyajjah yakni al-jurhu fir ra's wal wajhi khassah. Yang namanya syajjah itu kalimat untuk menunjukkan luka yang terletak di area kepala dan wajah, khassatan, secara khusus. Tayyib. Allah taala a'lamu bissawab. Maka ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, di sini Anas menggambarkan bahwa seorang nabi semulia Muhammad alaihi salatu wasallam saja masih ada orang-orang yang beliau dakwahi menyakiti Nabi alaihi salatu wasallam, bahkan berusaha untuk membunuh beliau. Sudah pernah kita lalui di apa namanya pelajaran Al-Furjuzal Mi'iyah. Bagaimana saat perang Uhud itu perlengkapan Nabi alaihi salatu wasallam bukan hanya keluar dengan pakaian seadanya begini, tidak. Beliau memakai baju besi, beliau memakai milfar, memakai topi, topi besi, dan topi besi itu tertutup sampai ke pipi beliau alaihi salatu wasallam. Itu saja masih membuat apa namanya gigi Nabi alaihi salatu wasallam patah. Dan disebutkan nanti akan kita lewati sampai apa namanya ada beberapa aksesoris yang ada di milfar itu, yang ada di penutup kepala itu, tembus ke pipi Nabi alaihi salatu wasallam. Tayyib, nanti insyaallah akan kita lewati. Minal isabah fi mawdhi'ain min jasadihi syarif. Dan itu ada pada dua tempat dari jasad Nabi alaihi salatu wasallam yang mulia. Fakannahu sallallahu alaihi wasallam lahiqahu ya'sun min falahi kuffar Quraisy. Ketika Nabi merasakan bagaimana yang dilakukan oleh Quraisy menyakiti fisik beliau alaihi salatu wasallam, berusaha membunuh beliau alaihi salatu wasallam, ketika itu, awal ketika itu, kan ini baru tiga kali peperangan dilalui oleh Nabi alaihi salatu wasallam, beliau seakan-akan lahiqahu ya'sun, merasa sedikit putus asa, min falahi kufari Quraisy, dari keberuntungan atau keselamatan yang akan didapatkan oleh Quraisy. Didakwahi di Makkah selama 13 tahun lebih lamanya, khusus berdakwah kepada Quraisy sebelum beliau keluar ke Madinah. Setelah beliau keluar Madinah, dakwahnya mulai menyebar di kalangan bangsa Arab. Tapi 2 tahun di Madinah sampai terjadinya perang Uhud itu pun, Quraisy masih tetap dalam pendiriannya, masih tetap berada dalam kejahiliahannya. Tayyib. Nah, di sini Nabi alaihi salatu wasallam merasa seolah-olah putus asa. Bagaimana Quraisy ini? Sudah belasan tahun didakwahi oleh nabi yang paling mulia, tapi juga tidak berubah. Tayyib. Oleh karena itu, Nabi alaihi salatu wasallam terucap dari lisan beliau sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa yuflihu qaumun?" Bagaimana satu kaum itu akan beruntung, akan berbahagia ketika mereka menyakiti nabinya alaihi salatu wasallam? Seketika ditegur oleh Allah azza wajal apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Allah turunkan wahyu, "Laisa laka minal amri syai'un." Hai Muhammad, tidak ada urusannya untuk kamu dari hamba-hambaku itu sedikit pun. Ini teguran keras loh dari Allah azza wajal. Tidak ada urusannya. Nabi Muhammad yang ditegur, bukan kita. Beliau sudah kita pahami nabi yang terbaik dibandingkan nabi-nabi sebelumnya. Beliau yang paling baik, beliau yang paling utama, beliau yang paling tinggi kedudukannya. Tapi ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan keras. Tayyib. Kata Syekh Shalal Fauzan, "Ai awaqibul umur wa hukmul ibad biyadillah." Maksud dari ayat tadi, teguran Allah subhanahu wa ta'ala tadi, awaqibul umur, akhir hidup seseorang, siapapun dia, akhir hidupnya, wa hukmul ibad, dan menghukumi seseorang manusia, biyadillah, itu murni hak Allah, ada di tangan Allah, bukan di tangan seorang manusia pun. Tayyib. Famdi anta li sya'nika wa dum 'ala da'watik. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Imdi anta ya Muhammad li sya'ni." Teruslah engkau wahai Muhammad untuk melakukan urusanmu, yaitu apa? Berdakwah, menyampaikan Islam kepada manusia. teguran dari Allah. Dum ala da'watika. Terus saja engkau berdakwah. Tidak ada urusannya engkau mengurusi fulan begini, fulan begitu, fulan begini. Ini teguran Allah kepada Nabi alaihi salatu wasallam dengan ayat ini. Akan tetapi diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala yang dimaksud teguran Allah Subhanahu wa taala di sini tidak mutlak. Memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk tidak menghukumi akhir hidup seseorang. Karena itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang memang Allah sebutkan siapa orangnya, siapa namanya, bagaimana dia nanti di akhir hidupnya, baru boleh Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang orang tersebut. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini hadis yang pertama. Kita baca terlebih dahulu faedah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Ringkas saja ma'asyiral ikhwah, nanti akan kita lanjutkan di riwayat yang berikutnya, akan lebih detail kisah tentang terlukanya wajah Nabi alaihi salatu wassalam. Tayyib, halaman 140. Ma yustafadu minal hadis. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Al-ula, faedah yang pertama. Butlanu syirki bil awliya'i was-salihin. Hadis ini menjelaskan tentang batilnya perbuatan syirik kepada para wali dan orang-orang yang dianggap soleh. Kenapa? Li'annahu idza kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yamliku minal amri syai'an fa ghairuhu min babi aula. Ini ada yang sesuatu yang menakjubkan ini dari apa yang disebutkan oleh beliau. Hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah tentang kisah terlukanya wajah Nabi alaihi salatu wasallam, tapi dimasukkan di dalam bab ini. Bab ini judulnya apa? Masih ingat? Sudah 4 pekan kita lalui. Tayyib. Bab ini tidak diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau hanya memberikan ayat. Jadi judul babnya dengan ayat. Ayusyriku nama la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Tujuannya apa? Sudah pernah kita terangkan kemarin. Tujuan dari bab ini adalah beliau akan memberikan beberapa contoh dalil sebagai penegas tentang batilnya kesyirikan. Yang kalau kita lihat konteksnya atau tekstualnya itu tidak langsung, tapi konteks dari dalil yang akan disebutkan oleh beliau menuju kepada ketegasan batilnya kesyirikan, termasuk hadis ini. Faedah yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, butlan syirk bil awliya wassalihin. Padahal tidak ada kaitannya dengan kisah di atas tadi. Dari mana? Li'annahu, sisi pendalilannya adalah seandainya idza kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam saja, la yamliku minal amri syai'an, beliau tidak memiliki urusan sedikit pun yang berkaitan dengan hamba Allah. Ini nabi loh. Beliau manusia yang paling baik, saya ulang lagi. Beliau manusia yang paling baik, beliau nabi yang paling utama, beliau rasul juga yang paling tinggi kedudukannya. Tidak memegang urusan manusia. Tidak memegang urusan manusia. Fa ghairuhu min babi aula. Maka selain beliau lebih utama. Selain beliau lebih utama. Tayyib. Maksudnya beliau tidak diberikan hak oleh Allah untuk menghukumi seorang manusia kecuali yang benar-benar diberitakan namanya oleh Allah. Ini satu. Yang kedua, beliau sebagai nabi yang terbaik, manusia yang terbaik, rasul yang paling utama pun juga tetap kembali kepada penciptaannya sebagai manusia, manusia biasa. Beliau tidak punya keajaiban, beliau juga tidak punya sesuatu yang khawariqul adat, yang menyelisihi adat. Karena di dalam perang Uhud, perang yang termasuk salah satu sejarah besar Islam, juga termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian besar kepada kaum muslimin, porak-poranda mereka karena Khalid ibn Walid yang ketika itu belum masuk Islam. Ternyata Nabi alaihi salatu wassalam sebagai manusia biasa, beliau pun bisa terluka. Beliau juga tidak tahu ilmu ghaib kalau nanti ada Utbah bin Abi Waqqas yang akan menghantam pipi beliau. Kalau nanti ada Abdullah bin Qomi'ah yang akan melemparkan tombak sehingga menembus pipi beliau alaihi salatu wassalam. Tidak tahu Rasulullah. Maka yang selain beliau lebih tidak berhak tidak tahu ilmu ghaib dan tidak bisa menahan madarat atau memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Tayib. Sesoleh apapun dia, setinggi apapun keutamaan dia, Nabi saja tidak demikian. Tayib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Faedah yang kedua, wuqu'ul asqam wal ibtila bil anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Hadis ini juga menunjukkan bahwa para nabi, lafadznya anbiya, berarti para nabi semuanya, dari Muhammad sampai Adam alaihi salatu wassalam, mereka semua alaihi wassalatu wassalam, terjadi pada mereka al-asqam, yang namanya sakit, wal ibtila, dan ujian kepada fisik mereka alaihi salatu wassalam. Baik. Bukan kali ini saja Nabi alaihi salatu wassalam berdarah disebabkan orang-orang kafir, disebabkan musuh-musuh beliau. Pernah suatu kali dahulu awal-awal masa dakwah Nabi alaihi salatu wassalam ketika masih di Makkah, beliau juga pernah bercucuran darah karena dilempari batu. Siapa yang lempari batu? Tayyib. Orang-orang Taif ketika didakwahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam, beliau tidak minta harta mereka, beliau tidak minta sebagian dari kebun anggur, kebun kurma mereka. Beliau hanya menyampaikan dakwah, tapi diteriaki orang gila. Bahkan anak-anak kecil itu yang kemudian diprovokasi melempari batu Nabi alaihi salatu wassalam. Seorang nabi yang mulia, beliau keluar dari Taif dilempari batu sampai berdarah, percucuran darah. Kepala, badan sampai kaki beliau mengalirkan darah alaihi salatu wassalam. Terjadi juga pada beliau seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Maka manusia yang lain lebih pantas. Yang ketiga, faedah yang ketiga, wujubu ikhlasil ibadati lillah. Hadith ini menunjukkan wajibnya untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu huwalladhi lahul amru wahdahu. Karena dialah Allah alladhi yang lahul amru wahdahu, untuknya lah satu-satunya perkara semua makhluk, hanya pada Allah. Sehingga ketika Allah yang memiliki, mintalah kepada Allah. Ketika Allah yang bisa memberikan manfaat, minta manfaat itu kepada Allah. Ketika Allah yang bisa mencegah madarat, maka mintalah agar madarat itu dicegah, bahaya itu dicegah, musibah itu dicegah, minta kepada Allah. Kalau ini doa-doa dimintakan kepada Allah, lebih-lebih dalam perkara yang lebih besar, yaitu perkara ibadah, menundukkan dirimu, menghinakan dirimu, tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Faedah yang keempat, masyru'iyati atau masyru'iyatu as-sabri wa tahammulil adha wa dharar fi sabili da'wati ilallah. Hadith ini menunjukkan disyariatkannya siapapun as-sabri, untuk bersabar, wa tahammulil adza, dan mampu menahan beban sakit, wadharar, demikian juga bahaya, fisabili, di dalam jalan ad-da'wati ilallah, jalan dakwah kepada Allah. Sesuatu hal yang menjadi konsekuensi ketika seorang itu terjun ke dalam dakwah, bukan hanya ustadz, bukan hanya para ulama saja yang terjun dalam dakwah. Mereka berdakwah dengan keilmuannya, tapi kewajiban dakwah kepada semua pribadi muslim. Ketika engkau mengingatkan kepada saudaramu, itu termasuk bagian dari dakwah. Maka siapapun engkau yang terjun berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terjun ke dalam jalan dakwah Allah subhanahu wa ta'ala, harus siap dengan tiga hal ini. Harus mampu bersabar, mampu menahan sakit, dan siap untuk dilukai. Kalau tidak, pergi antum dari dakwah. Ya kan? Ini Nabi saja demikian. Ketika menjalankan dakwah Allah subhanahu wa ta'ala, beliau juga dituntut untuk bersabar. Beliau juga ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengalami luka dan rasa sakit. Nah, kalau Nabi yang lebih utama saja demikian kondisinya, maka selain Nabi, lebih pantas kita harus siap-siap sabar kalau turun berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Harus siap-siap sakit hati, harus siap-siap sakit fisiknya. Kalau tidak siap sakit hati, tidak siap sakit fisik, juga tidak bisa bersabar, lebih baik manut saja dalam dakwah. Kalau antum mau terjun berdakwah maju, ya harus siap itu tiga-tiganya. Dan keutamaannya besar, karena Allah perintahkan demikian, keutamaannya besar. sesuatu yang bahayanya besar, pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga pasti pasti besar. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu akan sesuai dengan beratnya amalan yang kamu lakukan. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Yang kelima. Faedah yang kelima. An-nahyu 'anil ya'si min rahmatillah. Hadis ini memberikan faedah kepada kita, an-nahyu, larangan, anil ya'si, dari berputus asa, min rahmatillah, dari rahmat Allah. Jadi dilarang untuk berputus asa ketika berdakwah. Satu kali sudah pernah engkau berikan nasihat, besok jangan apa namanya bosan lagi berikan nasihat yang kedua, besok lagi berikan nasihat yang ketiga, besok lagi berikan nasihat yang keempat. Harus sabar dan selalu memberikan nasihat. Hasil dari dakwah itu jangan antum kira 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan. Terlalu cepat. Pikirkan kalau antum turun dakwah sekarang 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Kenapa? Supaya antum siap mental untuk sabar. Kalau ingin hasilnya itu 1 tahun lagi, coba saya akan lihat hasilnya. Belum, itu masih pendek. Nabi saja 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Tayib. Sudah semua masuk Islam? Sudah kemudian beliau bebas dari gangguan? Tidak. Ketika beliau keluar dari Makkah ke Madinah, bukan 100% kemudian Nabi selamat, kemudian Nabi tenang. Tidak. Justru usaha pembunuhan itu di Madinah lebih sering. Sudah kita lalui kan kisahnya. Berapa kali Yahudi saja berusaha untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir sebelum masuk Islam, berapa kali usahanya bolak-balik ke Madinah, tujuannya untuk apa? Untuk menghancurkan kaum muslimin dan untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Bolak-balik ini Abu Sufyan. Beberapa perang besar terjadi juga sebab dia. Tapi akhirnya masuk Islam ketika Fathu Makkah. Dan orang-orang yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis nanti akan kita bahas, beliau melaknat menyebutkan orangnya. Ternyata orang-orang itu nanti masuk Islam di akhir di akhirnya. Tayyib, Allah taala a'lamu bissawab. Maka tepat Allah Subhanahu wa taala melarang untuk kita ya'as min rahmatillah, merasa apa namanya berputus asa dari rahmat Allah ketika memberikan pengetahuan ilmu syariat kepada orang lain. Jangan pernah berputus asa. Terus sabar saja, sampaikan sampai Allah yang memberikan hidayah kepada mereka. Atau meskipun kita tidak melihat bagaimana nanti mereka mendapatkan hidayah itu, tidak mesti hidayah itu bisa mereka dapatkan ketika kita masih hidup. Boleh jadi nanti Allah berikan hidayah saat kita sudah meninggal. Alhamdulillah. Yang penting tujuannya adalah sampai dakwah kepada mereka, sampai kebaikan kepada mereka. Baik, Allah taala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan. Walau fa'alal insan. Meskipun seorang manusia yang kamu dakwahi itu melakukan ma fa'ala minal ma'asi. Dia banyak melakukan kemaksiatan. Fa'ala ma fa'ala. Itu menunjukkan apapun maksiat dia lakukan, banyak maksiat dia kerjakan. Allati hiya dunna syirki. Yang penting bukan di bawah kesyirikan. Yang penting itu apa namanya masih di bawah kesyirikan. Kalau terhadap kesyirikan saja, memerangi kesyirikan saja harus sabar, siap luka, siap sakit, maka kepada alul maksiat yang di bawah kesyirikan harus lebih sabar. Sekarang diingatkan, jangan mabuk, besok mabuk lagi. Jangan berhenti. Ingatkan lagi, jangan mabuk begini, diberikan nasihat, besok masih mabuk lagi. Jangan ditinggalkan, susah kamu dikasih tahu. Enggak. Besok berikan nasihat lagi, besok lagi berikan nasihat lagi. Ini yang mabuk, yang dengarkan musik sama. Sekarang diberikan nasihat seperti ini, besok masih mendengarkan. Jangan terus ditinggalkan, berikan nasihat lagi. Besok masih begitu lagi, berikan nasihat lagi. Dia akan tahu bagaimana kesungguhan kita untuk memberikan kebaikan kepada dia. Siapa tahu nanti di akhirnya dia akan benar-benar meninggalkan itu. Dan kiaskan kepada maksiat-maksiat yang lain, dosa-dosa yang lainnya. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini hadis Anas bin Malik. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Kelengkapan dari kisah tadi. Qala rahimahullah wa fihi 'an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa fihi, dan di dalamnya. Fihi diterangkan oleh Syekh Shalal Fauzan ai fi sahih, yaitu di dalam hadis yang sahih. Wal muradu bihi sahihul Bukhari, dan ini maksud di sini adalah sahih al-Imam al-Bukhari, karena riwayat ini disebutkan oleh al-Bukhari rahimahullah taala di dalam kitab sahih beliau. Muslim tidak menyebutkannya, namun diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i juga di dalam sunan beliau rahimahullah ta'ala. Baik, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasannya beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza rafa'a minar ruku', ketika rafa'a, Nabi mengangkat ra'sahu, kepalanya, minar ruku', dari ruku', fi raka'atil akhirah, di rakaat terakhir, minal fajr, dari salat subuh. Jadi di sini Abdullah bin Umar mendengar ketika salat subuh Nabi alaihi salatu wasallam saat mengangkat kepalanya dari rukuk, rakaat terakhir, berarti rakaat yang kedua. Dari rukuk menuju ke i'tidal. Setelah i'tidal beliau tidak langsung sujud, tapi beliau berdoa di sana. Qala Allahumma al'an fulanan wa fulan. Beliau berdoa melaknat beberapa nama dari Quraisy. Allahumma ya Allah, il'an fulanan wa fulanan, laknatlah fulan dan fulan. Disebutkan namanya oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Siapa mereka yang disebut nanti akan kita sebutkan di riwayat berikutnya. Ba'dama yaqulu, dan itu beliau ucapkan setelah berdoa, sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Setelah membaca doa yang tidak rukuk, bangkit, sami'allahu liman hamidah, angkat tangan, kemudian melaknat mereka. Fa'anzalallah, maka kemudian Allah menurunkan, laisa laka minal amri syai'un, hai Muhammad, tidak ada bagimu urusan dari mereka sedikit pun. Wa fi riwayatin, dan disebutkan dalam riwayat yang lain, yad'u ala Safwana ibni Umayyah wa Suhail ibni Amr wal Harith ibni Hisham. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa beliau mendoakan tiga nama Quraisy, tiga pembesar Quraisy. Laknat tadi beliau sebutkan namanya, yang pertama Safwan bin Umayyah. Ya Allah, laknatlah Safwan bin Umayyah. Yang kedua Suhail bin Amr. Ya Allah, laknatlah Suhail bin Amr. Yang ketiga Al-Harith bin Hisham. Ya Allah, laknatlah Al-Harith bin Hisham. Pentolan-pentolan Quraisy yang paling banyak membunuh kaum muslimin. Baru berapa hari kita lalui Al-Harith ibn Hisham. Siapa yang mati di tangan Al-Harith? Kisahnya menakjubkan, kita bahas kemarin, 5 hari yang lalu. Al-Harith bin Hisham yang menyebabkan terbunuhnya siapa? Kisah yang disebutkan kemarin, seorang sahabat mulia dipenggal kepalanya oleh anaknya, Uqbah ibn Al-Harith. Siapa yang dipenggal oleh Uqbah? Hah? Siapa? Taib, Khubaib bin Adi. Yang terbunuh dalam kisah peristiwa mata air Ar-Raji'. Duka mendalam Nabi alaihi salatu wasallam ketika Khubaib dan para sahabatnya terbunuh. Bagaimana tidak? Mereka diminta oleh Bani Lihyan kepada Nabi alaihi salatu wasallam sebagai pengajar, untuk mengajarkan Islam. Dikirimlah 10 orang, dalam riwayat yang lain 8 orang, intinya 8 sampai 10 orang dikirim hari itu, sekaligus sebagai mata-mata mereka ini. Dan mereka yang dikirim ini ahlul Quran, orang-orang yang bertakwa, dikirim ke Banu Lihyan. Tapi sampai di sana justru mereka dibantai semua. 10 orang itu 7 dibantai di tempat. Yang ketiga dijual, sisa 3 orang. Rencana awalnya mereka bertiga akan dijual kepada kaum Quraisy karena mereka ikut di dalam perang Badar. Mau diberikan kepada Quraisy. Satu menolak. Kalian melanggar perjanjian. Akhirnya karena dia menolak, dibunuh lagi di tempat. Sisa 2 orang. Baik, dijuallah ke Quraisy. Baik, 2 orang dari siapa? Khubaib bin Adi, satunya Thabit ibn Dathinah. Dijual ke Quraisy. Untuk apa? Untuk dipenggal. Karena mereka yang termasuk Ashab Badr. Kemudian dieksekusilah. Salah satunya Khubaib bin Adi ini, beliau adalah sahabat yang pertama mencontohkan sholat sunnah sebelum dieksekusi mati. Khubaib bin Adi. Dan tenang beliau, sholatnya lama. Ketika sholat lama itu, beliau kemudian selesai 2 rakaat, kalau seandainya aku tidak khawatir kalian menyangka aku takut untuk dipenggal kepalaku, aku akan lamakan sholat ini. Jadi saya sholat bukan karena takut untuk mati, tapi sudah kebiasaan beliau sholat itu panjang. Mau dieksekusi tenang, tidak ada rasa takut, senyum saja beliau. Setelah dieksekusi, kaum Quraisy meminta sebagian jasadnya supaya dijadikan bukti bahwa Hubaib benar-benar sudah mati. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan tentaranya dan mengubur jasad Hubaib, tidak pernah lagi ditemukan ketika itu. Zaid bin Dzinah juga sama, beliau dipenggal. Ini 10 orang. Di hari yang sama Nabi juga mengutus 70 orang. Semuanya ahlul Quran, semuanya punya ilmu, dan semuanya bukan orang yang hanya punya ilmu saja, mereka beramal. Beramalnya apa? Ashabus Sufah, orang-orang miskin yang hidup di masjid Nabi alaihissalatu wassalam, yang menghidupi ya 70 orang ini. Mereka ya punya hafalan Al-Quran, mereka punya pemahaman Al-Quran, punya ilmu, dan mereka yang bekerja, hasilnya diberikan kepada Ashabus Sufah. 70 orang dikirim oleh Nabi alaihissalatu wassalam untuk mengajarkan Islam. Mereka juga semuanya 70 orang itu dibantai tanpa ampun, tanpa sisa satu pun. Di mana mereka dibantai? Di Bir Ma'unah, sumur Ma'unah, yang satunya di mata air Raji, yang 70 orang di Bir Ma'unah. Benar-benar duka mendalam Nabi alaihi salatu wasallam. Satu bulan lamanya beliau kunut menyebutkan nama-nama Quraisy, nama-nama mereka. Tayib. Kita lanjutkan. Di sini Nabi melaknat Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Al-Harith bin Hisham. Tapi bayangkan ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, sudah bisa dipahami perasaan Nabi. Allah menegur ketika Rasulullah SAW melaknat mereka. Ketika Rasulullah melaknat Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Al-Harith bin Hisham di dalam doa, di dalam kunutnya, Allah menurunkan dari surat Ali Imran ayat 128, "Laisa laka minal amri syai'un." Hai Muhammad, tidak ada urusannya atasmu sedikit pun dari perkara mereka. Kira-kira kalau itu terjadi kepada kita, sudah siap enggak? Keluarga antum dibantai habis. Bukan disakiti, dibunuh semuanya. Perasaan sedih yang mendalam, kemudian antum doakan kejelekan kepada mereka. Seandainya antum kemudian dilarang oleh saudara antum, jangan begitu. Kira-kira bagaimana perasaan? Ini Nabi yang demikian. Belum pernah kita merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, kesedihan beliau tadi. Namun beliau tetap dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masyaallah rahimani wa rahimakumullah, faedah untuk kita, jangan pernah merasa kita sudah berat dalam dakwah. Belum ada apa-apanya kita ini. Kok saya begini? Saya mau dakwah kok begini rintangannya? Itu sudah mesti. Dalam kamu berdakwah pasti mesti seperti itu. Tidak mungkin dakwah itu enak mulus. Mau begini jalan, mau begitu jalan. Tidak mungkin. Pasti semua ada rintangannya. Dan rintangan masing-masing kita berbeda. Dari keluarga ada rintangan, dari kerabat ada rintangan, dari tetangga ada rintangan. Bahkan dari teman-teman kita mungkin juga ada rintangan. Itu bukan kemudian untuk menyuruhkan, ya sudah saya pergi. Tidak. Sabar, siap dengan sakit itu, siap dengan luka tersebut. Terus berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hasil akhirnya nanti dari dakwah yang kita lakukan itu, kalau ikhlas. Kebanyakan dakwah tidak berjalan karena tidak ikhlas. Ada tujuan duniawi di balik itu. Maka singkirkan semua tujuan duniawi itu. Kita hendak berdakwah, kita hendak menyampaikan kebaikan, sudah cukup itu saja. Insyaallah akan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberhasilan kepada dakwah kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Ini dua riwayat sebagai kelengkapan dari apa yang disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Baik, kita bahas. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna-makna kata sudah beberapa kita lalui tadi. Kita lompat ke makna secara umum dari hadis ini. Yukhbiru Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi shalah ala ashkhasin muayyanah minal kuffar. Abdullah bin Umar di sini mengkhabarkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya mendoakan nama-nama tertentu, disebutkan nama lengkapnya dan nama ayahnya, minal kufar, dari orang-orang kafir, adauhu yauma Uhudin, yang menyakiti beliau ketika perang Uhud, fa'atabahullah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam melaknat mereka dalam kunutnya, mendoakan jelek kepada mereka di dalam kunutnya, atabahullah. Tadi yang pertama disebutkan Allah menegur. Di sini beliau menggunakan kata fa'atabahullah. Tahu enggak atab itu apa? Atab itu teguran keras. Contoh, ketika antum melakukan sesuatu, Saya tegur, jangan. Teguran satu kali. Masih dilakukan lagi? Dua, jangan. Masih dilakukan lagi yang ketiga? Jangan. Begitu yang keempat, saya datang kaplok, plak. Contoh saja. Itu aib. Karena sudah diingatkan satu, dua, tiga. Nah ini bukan aib. Untuk menunjukkan bahwa Allah memang menegur Nabi alaihissalatu wassalam dengan keras. Ini Nabi yang ditegur. Kita ambil pelajaran dari sini. Laisalaka minal amri syai'un. Hai Muhammad, engkau tidak ada urusannya atas mereka. Maksudnya tadi, awaqibal umur wa ahkam lil ibad biyadillah. Akhir hidup seseorang itu ada di tangan Allah. Hukum tentang orang-orang itu ada di tangan Allah. Tugas kita hanya berdakwah, tugas kita hanya mendoakan. Tayyib. Wa taballahu alaihim. Setelah itu Allah ternyata memberikan ilham taubat kepada mereka semua yang disebut namanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Fa amanu billahi wa rasulihi. Maka nama-nama yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam tadi semuanya masuk Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kapan mereka masuk Islam? Yauma fathi Makkah. Di saat fathu Makkah mereka masuk Islam, termasuk juga Abu Sufyan akhirnya masuk ke dalam Islam. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ada tambahan dari riwayat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengisahkan siapa sebetulnya orang yang sampai mematahkan giginya Nabi dan siapa orang yang sampai melukai pipi Nabi alaihi salatu wassalam, sampai robek pipinya Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dari jalur Al-Imam Abdullah bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, fama haristu ala qatli rajulin qattun hirsi ala qatli akhi Utbah. Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Sa'id menceritakan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas beliau mengatakan, Sa'ad bin Abi Waqqas Muslim, sahabat Nabi, tapi adiknya tidak, Utbah bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad, fama haristu ala qatil rajulin. Ketika itu aku benar-benar tidak ingin bersungguh-sungguh membunuh seseorang, qattun sedikit pun, hirsi ala qatli akhi. Sebagaimana aku benar-benar ingin membunuh saudaraku. Siapa dia? Utbah bin Abi Waqqas. Kenapa? Lamma sana'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Karena dia telah melakukan sesuatu kepada Nabi alaihi salatu wasallam dalam peperangan Uhud. Utbah lah yang menyebabkan gigi Nabi patah. Siapa tadi? Utbah bin Abi Waqqas. Dia yang mematahkan giginya Nabi alaihi salatu wasallam dengan tebasan pedang. Qadar Allah, Nabi memakai mighfar, memakai topi besi tadi, sehingga kena topi dan terbentur ke gigi beliau alaihi salatu wassalam, patah giginya. Demikian juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, demikian juga Imam At-Tabrani rahimahullah ta'ala tentang kisah Abdullah bin Qomi'ah. Abdullah ini adalah yang melemparkan tombaknya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat yang lain, dia melemparkan anak panah begitu banyak ke arah Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga kemudian membentur topi besi Nabi alaihi salatu wassalam sampai kemudian masuk dari beberapa aksesoris topi besi itu masuk nancep ke pipinya Nabi alaihi salatu wassalam. Tayyib. Fadakhalat hilqatani min hilaqil mighfar. Ada dua hilak, mungkin mur ya, itu masuk menancap ke pipinya Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian melihat Nabi alaihi salatu wassalam berdarah wajahnya, Abdullah mengatakan, khudha fa ana Abdullah. Ambil itu dari Abdullah. Aku namanya wa ana ibnu Qomi'ah. Khudha wa ana ibnu Qomi'ah. Ambil itu, aku adalah ibnu Qomi'ah. Melihat itu Nabi alaihi salatu wassalam kemudian diusap ini darah yang mengalir tadi oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diusap, kemudian beliau berdoa, malaka aqma'akallah, dengan namanya Nabi berdoa. Qomi'ah itu robekan. Jadi Nabi menggunakan namanya untuk berdoa. Kenapa engkau lakukan itu? Semoga Allah merobek engkau, menyakiti engkau. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Sa'ad bin Mansur, beliau membawakan riwayat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di satu hari menjadikan ada seekor kambing gunung. Pernah lihat kambing gunung? Tanduknya kan panjang. Allah mengirim satu kambing gunung, kemudian menanduk Abdullah bin Qomi'ah. Ditanduk berulang-ulang di atas itu sampai dia mati. Sebab doa Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Ada riwayat yang lain juga bahwa Malik ibn Sinan ketika darahnya Nabi alaihi salatu wassalam mengalir, beliau menjilat darah Nabi alaihi salatu wassalam itu sampai bersih. Tapi hadis itu adalah hadis yang dhaif. Baik. Wallahu taala alamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, beberapa kisah tentang terlukanya wajah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Munasabatul hadis lil bab. Hubungan hadis ini dengan bab. Qala anna fihi bayan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaqdir an yadfa'a adzal musyrikin an nafsihi wala an ashabihi. Hadis ini di dalamnya terdapat penjelasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri lam yaqdir, tidak mampu an yadfa'a adzal musyrikin, untuk mencegah gangguan dari kaum musyrikin. An nafsihi wala an ashabihi, baik itu kepada diri beliau sendiri, wala an ashabihi, juga kepada sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Balaja ila rabbihi al-qadiril malik. Bahkan ketika itu terjadi porak-porandanya pasukan Uhud, saat itu banyak yang terbunuh dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri terluka, beliau tidak melakukan hal lain kecuali sebagaimana layaknya seorang hamba. Laja'a ila rabbih. Beliau serahkan urusannya kepada Allah Al-Qadir Al-Malik, karena Allah yang mampu untuk menahan gangguan mereka. Al-Malik, Allah yang memiliki dafa' dan dzur dari mereka itu tadi. Mimma yadullu, ini menunjukkan batilnya. Mayataqiduhu ubadul kubur, apa yang diyakini oleh para penyembah-penyembah kuburan. Fil awliya'i wassalihin, tentang para wali dan orang-orang yang soleh. Tidak usah kita rincikan, antum tahu bagaimana yang mereka yakini terkait para wali dan orang-orang yang soleh. Terbantahkan dengan kondisi Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Kalau sakti-saktian, Nabi harusnya lebih sakti. Kalau punya khawarij al-adah yang dijadikan patokan seorang itu wali atau orang soleh, Nabi seharusnya lebih pantas. Tapi beliau tidak diberikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, selain hanya mukjizat. Itu pun ketika Nabi diberikan mukjizat, tidak kemudian menjadikan beliau alaihi salatu wasalam layak untuk berbuat syirik dengan zat beliau. Kemarin sudah kita bahas bab sebelumnya adalah bab istighatsah. Hanya sekedar para sahabat itu datang kepada Nabi karena mereka sudah merasa orang-orang munafik ini kok sering menyakiti kaum muslimin. Kok sering mengganggu kaum muslimin? Gangguannya bukan main. Para sahabat mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, menyampaikan hanya karena salah kata saja ditegur keras juga oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qumu bina nastaghifu bi Rasulillah, kata para sahabat. Ayo mari kita bangkit. Kita nastaghifu, niatnya adalah minta tolong. Tapi kalimat yang digunakan oleh para sahabat adalah istighatsah. Kita istighatsah kepada Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Boleh, karena Nabi masih hidup. Nabi juga mungkin mampu untuk menghilangkan kaum munafik itu dari Madinah. Mampu. Beliau bisa. Beliau mendengar doa mereka, permintaan mereka, mendengar. Kalau syaratnya lengkap. Tapi ditegur oleh Nabi alaihi salatu wassalam, innahu la yustaghathu bi, innama yustaghathu billah. Tidak boleh yang namanya istighatsah itu kepada aku, kepada Nabi. Istighatsah itu hanya kepada Allah. Maka kepada selain Nabi tidak diperbolehkan alaihi salatu wassalam. Taib. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Taib. Faidah dari hadis ini. Yang pertama, butlanu ta'alluqi bil awliya wassalihin litolabi khadu'il hajat wa tafrijil kurubat. Hadis-hadis tadi menunjukkan batilnya at-ta'alluq menggantungkan diri bil aulia iwas solihin terhadap para wali dan orang-orang soleh litola biqadail hajat untuk meminta diberikan kebutuhan. Kamu minta rizki, minta kok kepada para wali dan para orang-orang soleh, disebut nama-nama mereka, jangan. Minta kepada Allah, sebut nama Allah, serulah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tafrijil kurubat, atau hendak menghilangkan mara bahaya, menyelesaikan urusan-urusan. Jangan minta kepada para wali, kepada orang-orang soleh dengan menyebut nama mereka. Minta kepada Allah, sebutlah nama Allah, berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Fari yang kedua. Jawazud du'a 'alal musyrikin fi shalah. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya mendoakan orang-orang musyrik di dalam salat. Bolehnya mendoakan orang-orang musyrik di dalam salat secara umum, tidak disebut namanya. Para ulama mengambil istimbat dari hadits ini bahwa tidak masalah ketika kita harus menyebut nama di dalam doa di dalam salat. Itu tidak mengurangi kesempurnaan sholat. Jadi misal antum mau berdoa, contoh saja ini umum, berdoa kebaikan untuk anak, sebut namanya, tidak masalah, boleh, silahkan. Doa untuk fulan yang lain, sebut namanya, boleh, boleh, meskipun di dalam sholat, di dalam sholat. Karena Nabi juga menyebut nama tadi. Bukan kita tidak lihat laknat yang disebutkan oleh Nabi, tapi beliau menyebutkan nama. Dan di sini para ulama mengambil istimbat, boleh menyebutkan nama di dalam doa, meskipun di dalam sholat. Tayyib. Allah Ta'ala alamu bisawab. Yang ketiga, dalilun ala anna tasmiyata syakhsi al-mad'uwi lahu au alaihi la yadurru shalah. Nah, ini faedahnya. Hadith ini juga menunjukkan kepada kita dalil bahwa tasmiyata syakhs, menyebut nama seseorang, al-mad'uwi lahu, yang kamu doakan, lahu au alaihi. Lahu itu doa kebaikan, lam. Kalau ala, doa dengan ala itu maksudnya doa kejelekan. Jadi mau kamu doakan seseorang dengan kebaikan atau kamu doakan seseorang dengan keburukan, afwan, la yadurrus shalah, tidak bermadarat terhadap salatmu. Salat tetap sah dan juga tidak mengurangi kesempurnaan salat. Baik, wallahu taala alamu bissawab. Fadhil yang keempat. At-tasrihu bi annal imam yajma'u bainat tasmi'i wat tahmid. Hadits ini menjadi penjelasan bi annal imam, bahwasannya imam yang dimaksud di sini adalah imam salat. Itu harus yajma'u, menggabungkan bainat tasmi' wat tahmid, antara tasmi' dan tahmid. Tasmi' dan tahmid itu tujuh doa. Apa namanya, bangkit dari rukuk tadi, doa yang tidak sami Allahu liman hamidah, itu harus diucapkan, harus diucapkan. Ketika rukuk, bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, setelah itu Rabbana walakal hamdu. Nah, ini tasmi' dan tahmid. Tasmi' itu ketika bangkitnya tadi, sami Allahu liman hamidah, ini namanya tasmi'. Tahmid, Rabbana walakal hamd. Jadi di sini Syekh Shalal Fauzan menjelaskan imam juga wajib membaca. Kalau bangkit berdirinya sami Allahu liman hamidah, gabungkan juga dengan Rabbana walakal hamd. Bukan hanya sami Allahu liman hamidah saja. Dari rukuk sami Allahu liman hamidah, diam. Tidak. Sesekali coba digabungkan. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kenapa demikian? Karena Abdullah bin Umar tadi mendengar Nabi alaihissalatu wassalam bukan hanya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tapi lengkap. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Allah maha mendengar orang-orang yang memujinya. Ya Rabb lakal hamdu, bagimulah alhamdu, pujian itu. Tayyib. Apa bedanya alhamdu, atsana dan asyukur? Faedah tambahan supaya tidak ngantuk. Alhamdu artinya pujian, sana artinya pujian, syukur isinya pujian. Sekarang apa bedanya hamdu, sana dan syukur? Semuanya harus untuk Allah. Tayyib, yang pertama, alhamdu, atau saya tambah satu lagi biar lebih lebih lengkap, almadhu, madh, kalau diartikan bahasa Indonesia juga pujian, sana juga pujian, hamd juga pujian, syukur juga di dalamnya ada pujian. Nah, apa beda dari kalimat-kalimat ini? Yang pertama adalah almadhu, pujian. Susah ya, bahasa Indonesia semuanya pujian, di bahasa Arab beda-beda ini artinya. Madh itu pujian secara umum. Madh pujian secara umum. Baik kamu suka atau tidak suka. Misal saya menyebutkan kebaikan seseorang. Sebenarnya saya tidak suka sama orang itu, tapi tetap saya sebutkan, oh fulan insyaallah orang baik. Ini namanya apa? Madh. Jadi tidak harus didasari rasa cinta. Mau kamu cinta atau tidak cinta, tapi kalau kamu memuji, pujian itu namanya madh. Jangan disalahkan, nanti diterjemahkan bahasa Arab hamd salah, bukan madh. Yang kedua, madh itu bisa dipakai untuk manusia dan selain manusia. Madh bisa dipakai untuk manusia, bisa dipakai untuk selain manusia. Contoh, mobil itu bagus. Manusia? Bukan. Kita puji benda itu. Ini namanya dalam bahasa Arab madah. Tayyib. Di bawahnya alhamdu. Sering di dalam Al-Quran banyak. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Yang namanya alhamdu itu adalah pujian disebabkan mahasinil mad'uwi lahu ma'al mahabbah. Pujian disebabkan betul-betul engkau mendapati kebaikan itu pada orang yang engkau puji dan kamu cinta kepada dia. Ini hamad. Hamad didasari dua, an mahasin wal mahabbah. Syarat yang pertama, kamu harus cinta. Kamu mencintai seseorang, kamu condong kepada dia, kemudian kamu mendapati bahwa orang itu ada kebaikan. Nah, kemudian engkau memuji kebaikannya. Maka ketika engkau memuji orang itu, didasari kebaikan yang ada pada dia, dan karena engkau mencintai dia, namanya adalah alhamdu. Maka kepada Allah lebih sering disebutkan alhamdu, bukan al-madhu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Karena memuji Allah itu harus kamu cinta kepada Allah. Harus kamu mengetahui bahwa Allah benar-benar memiliki keutamaan-keutamaan itu. Maka masyaallah rahimani wa rahmatullah. Dari sini kita bisa pahami tugas kita sebagai seorang hamba dalam memuji Allah itu harus seperti apa. Kalau kita hanya sekedar di lisan saja, nama-nama Allah dibacakan cepat, disebut sebanyak-banyaknya, tapi kalau tanpa cinta kamu kepada Allah, tanpa engkau benar-benar meyakini dan mengetahui dengan pasti apa saja keutamaan Allah, apa saja nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah kita rasakan, itu bukan hamd. Engkau tidak memuji Allah. Engkau tidak benar-benar memuji Allah. Maka kalau engkau memuji Allah harus dengan dasar rasa cinta. Ini yang kedua, hamd. Yang berikutnya tadi apa? Sana. Apa itu sana? Sana adalah alhamd yang diulang-ulang. Sana adalah alhamd yang diulang-ulang. Harus satu kali memuji di rasa cinta dan pengetahuan kebaikan orang yang kamu puji tadi, namanya hamad. Tapi kalau terus-terusan dipuji dengan dasar yang sama, pujian itu berubah menjadi sana. Pujian itu berubah menjadi sana. Sering kita memuji Allah, berarti kita yusni ala Allah, kita memberikan sana untuk Allah. Demikian juga sebaliknya, banyak dalil pernah kita lewati. Allah subhanahu wa ta'ala asnallahu li'ibadihi, Allah mensana hamba-hambanya. Kalau diterjemahkan mungkin Allah memuji hamba-hambanya. Tapi yang paham bahasa Arab, sana itu berarti Allah terus-terusan memuji seorang hamba itu tadi. Apa? Ini sana. Yang berikutnya tadi, syukur. Syukur. Apa itu syukur? Syukur itu adalah alhamdu wasana yang dilakukan oleh tiga anggota badan. Yang dilakukan oleh tiga anggota kita. Yang pertama lisan. Yang kedua hati. Dan yang ketiga anggota badan. Barulah hamd sanah tadi berubah menjadi syukur. Jadi syukur itu bukan ucapan. Saya bersyukur kepada Allah. Setelah itu bas, tidak melakukan sesuatu dari nikmat tadi. Tidak dilakukan apa. Misal hari ini contoh saja, dapat rezeki banyak. Bersyukur kepada Allah, bersyukur. Cara syukurnya bagaimana? Pertama dari dalam hati, mengetahui ini nikmat dari Allah. Setelah itu diucapkan, saya bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini, mendapatkan rezeki sekian banyak. Anggota badan, bagaimana cara melakukannya? Ambil sedikit, berikan sedekah. Itu namanya kita bersyukur. Jadi syukur adalah hamd sana yang dilakukan oleh tiga hal tadi. Diucapkan, diyakini di dalam hati, dan dikerjakan dengan anggota badan. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Baik. Maka ringkasannya adalah lingkaran besarnya apa tadi? Lingkar paling besar apa? Madah. Baik. Lingkar lebih kecil? Hamad. Setelah itu? Sana. Lingkar di sampingnya. Setelah itu baru syukur lingkar yang paling kecil. Syukur lingkar yang paling kecil. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian pula semakna dengan ini yang pernah tanya saya belum jawab di grup. Apa bedanya apa? Ajr, sawab, jaza. Apa bedanya? Ajr diterjemahkan pahala. Sawab pahala juga. Jaza pahala juga. Bedanya apa? Dan semuanya disebutkan dalam dalil. Baik. Ini juga semakna dengan hamd ini tadi. Kita bahas ajr, sawab, jaza. Yang pertama adalah ajr. Yang pertama adalah ajr. Ajr itu balasan yang akan diterima baik sebelum atau sesudah beramal. Itu namanya ajr. Balasan yang diterima sebelum atau sesudah beramal. Sehingga ini ajr, lafaz ajr itu sering dipakai dengan makna memberikan upah. Karena upah itu boleh dibayar sebelum, boleh dibayar setelah pekerjaan. Jadi dalam bahasa Arab, inni la'amal hatta uqabil. Jangan sampai salah, bukan sawabi tapi ajri. Saya tidak akan bekerja sampai saya dapat terlebih dahulu upahnya. Loh, belum bekerja kok minta upah? Boleh, tapi dalam bahasa Arab jangan digunakan sawab. Pakainya nama ajr. Jadi ajr itu umum, balasan terhadap amalan baik sebelum beramal atau setelah beramal. Yang kedua, sawab. Sawab adalah balasan atas amalan yang sudah dikerjakan. Balasan atas amalan yang sudah dikerjakan. Jadi beramal dulu baru dapat ganjaran. Nah, ganjarannya itu namanya sawab. Maka ketika disebutkan sawabullah a'zham, sawabnya Allah itu lebih besar. Jadi kita pahami untuk mendapatkan sawab harus beramal terlebih dahulu. Harus beramal terlebih dahulu. Tapi kalau ajr tidak, antum belum beramal pun sudah dapat pahala. Contohnya, in hamma bihasanatin falam ya'malha. Ketika seorang itu masih meniatkan untuk berbuat satu kebaikan dan dia belum melakukan kebaikan itu, kata bahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah akan berikan untuknya catatan satu kebaikan sempurna. Nah, catatan satu kebaikan ini namanya apa? namanya ajr, bukan thawab. Karena thawab itu setelah kamu beramal. Baik. Yang ketiga, jaza. Jaza, balasan. Ini banyak rinciannya. Ada yang mengatakan jaza itu berkaitan dengan amalan badaniyah, tidak termasuk amalan qalbiyah. Jadi hanya dilakukan amalan-amalan fisik saja, itu namanya jaza. Sehingga kaidah yang sering kita ulang-ulang menggunakan lafaz jaza, al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalannya. Kenapa? Karena jaza berkaitan dengan amal fisik, bukan amal hati. Baik. Tidak mungkin al ajr min jinsil amal, tidak bisa. Ats-tsawab min jinsil amal, tidak bisa. Ini pentingnya apa namanya, tidak hanya faham bahasa Arab, apalagi kalau antum menerjemahkan kitab ini pakai Google Translate, hancur sudah. Agama ini bisa hancur, tidak bisa diterjemahkan dengan Google ini. Bahasa lain silahkan, tapi membahas syariat, membahas kitab tidak bisa dengan Google. Harus ada pemahaman dan harus ada ilmu dari awal. Ada ilmu bahasa Arab, nahwu, sorof, kitabahnya, balaghahnya harus dipelajari dulu sebelum bisa baca kitab ini. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bissawab. Yang berikutnya, apa pertanyaan yang kemarin? Beda antara lawannya berarti. Zunub, zambun, dosa. Apa lagi? Khoti'ah juga dosa. Apa lagi? Itam juga dosa. Apa lagi? Sayyi'ah juga dosa. Tak tambahi lagi. Fahisyah juga dosa. Bedanya apa? Apa semuanya disebutkan dalam Al-Quran? Zambun terjemahnya dosa. Itmun dosa. Sayyi'ah perbuatan keji. Khoti'ah juga kesalahan dianggap sebagai dosa. Fahisyah juga sama. Nah bedanya apa? Yang pertama adalah sebentar. Zambun, khoti'ah, terus apa tadi? Ismun. Yang paling besar adalah zam, dosa. Yang paling sering diterjemahkan dosa. Dosa itu sesuatu kejelekan, jarimah secara mutlak. Jarimah secara mutlak, kejahatan secara mutlak itu namanya dzanbun, dosa. Nah, kemudian dari dzanbun ini turun menjadi itsmun. Turun menjadi itsmun. Kapan dia turun menjadi itsmun? Kalau kejahatan tadi dikerjakan dengan sengaja. Namanya itsmun. Dzanbun tadi secara umum, baik kamu sengaja atau tidak sengaja, namanya dosa. Turun di bawahnya, kalau kamu kerjakan dengan sengaja, namanya itsmun. Dari itsmun terpecah ke samping, namanya wizrun. Wizrun kan dosa juga. Terpecah ke samping, namanya wizrun. Wizrun itu apa? Wizrun adalah dosa yang sengaja dilakukan dan itu berkaitan dengan kekuatan. Dosa sengaja dilakukan berkaitan dengan kekuatan. Maksudnya bagaimana? Kelompok dosa yang ada kaitannya dengan kekuatan, seperti engkau mendzalimi, engkau membunuh, engkau mencuri, engkau merampok, menyakiti, itu namanya wizrun. Kemudian itsmun tadi itu juga dosa yang berkaitan dengan sesuatu yang nikmat atau lezat dirasakan oleh jiwa. Seperti berzina. Berzina itu tidak disebut wizrun, tapi disebutnya itsmun. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan ladzah, bukan berkaitan dengan quwwah. Baik. Sudah berapa tadi? Dzambun, itsmun, wizrun. Satu lagi. Yang berikutnya apa tadi? Khoti'ah. Khoti'ah adalah kesalahan yang berkaitan dengan ucapan, perbuatan, dan keyakinan, serta tidak mesti berkaitan dengan dalil. tidak berkaitan dengan syariat. Untuk khoti'ah. Tayyib. Kemudian setelahnya, apa lagi tadi? Sayyi'ah. Sayyi'ah adalah dosa atau kesalahan yang disebutkan di dalam syariat balasannya. Dosa atau kesalahan yang disebutkan di dalam syariat balasannya. Kalau sudah disebutkan balasannya apa dari perbuatan dosa itu, namanya sayyi'ah. Dan yang terakhir, fahisyah. Fahisyah adalah semua dosa di atas yang disebutkan oleh dalil bahwa itu fahisyah. Semua dosa di atas yang disebutkan oleh dalil bahwa itu fahisyah. Contoh, zina tadi. Zina tadi kalau dalam kategori dosa di atas maksudnya dia di mana? Itsmun. Tapi Allah menyebut di dalam Al-Quran zina itu adalah innahu kana fahisyatan. Maka zina itu fahisyah, lebih parah lagi. Karena Allah sebut dia dan dikaitkan dengan fahisyah. Mafhum? Tapi dari lima jenis ini semua tadi, semuanya dalam satu kategori yang sama, maksiat. Lingkar besarnya adalah maksiat. Mafhum? Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Itu mungkin ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita bahas di kesempatan siang hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, di mana Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan satu persatu nama kerabat-kerabat beliau, dan Nabi menegaskan bahwa beliau tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka hanya karena disebabkan nasab. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.